Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wala yukhbaru bidzar fi zaman aniz zat. Enggak boleh dzaraf zaman dijadikan khobar dari zat. Dzaraf zaman dari zat. Misal dikatakan fala yuqal Zaidun al-yauma, itu enggak boleh. Namun kalau dikatakan as-safar al-yauma boleh. Karena as-safar bukan zat. Namun kalau Zaid adalah zat, mubtada dia zat. Wa inna ma yukhbaru bihi anil ma'ani. Namun dibolehkan si dorob zaman ini jadi khobar dari mubtada yang ma'ani. Semisal as-sawmu yawma wa safaru ghadan. Wa qawluhum ay laylata al-hilal mu'awwalun. Nah, ucapan mereka orang-orang Arab yang mengatakan al-lailata al-hilalu itu mu'awal. Itu ditakwil. Karena aslinya al-lailata ru'yatul hilal. Bukan al-lailata al-hilalu. Kan al-lailata itu dia khabar muqaddam ya. Jadi dzaraf zaman. Nah, sedangkan al-lailata lihat al-hilalu, hilalu dia isim zat. Sebenarnya enggak boleh. Namun itu mu'awal. Takdirnya al-lailata ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Maka ru'yah dia bukan zat, namun dia makna, isim makna. Baik, maka hakikatnya mubtada'nya bukan zat, bukan hilal, namun ru'yatul hilali. Hilali dia adalah mudhaf ilaih yang ditempatkan pada posisi mudhaf. Kenapa? Karena mudhafnya dia hadaf. Jadi alai apa namanya? Alailata dzaraf zaman, dia menjadi khobar dari mubtada yang aslinya adalah makna, bukan zat. Jadi ya, makanya kata beliau muawwalun, ini ditakwil. Ya. Baik, lihat tuh di footnote Ali Irab. Al-lailata dzarfu zaman muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Dia khabar muqaddam. Ya, al-hilal mubtada' muakhar, ai al-lailata ru'yatul hilal. Mesti ada ru'yah yang dia adalah isim makna. Kenapa enggak boleh pakai al-hilal? Karena hilal isim zat. Naam. Baik, bisa dipahami sini secara ringkas? Kita baca syarahnya di sini. Ya. Padahal dibaca syarahnya sini. Ya, bibit, bibit, baca bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala asy-syekhu hafizallahu ta'ala qawluhu an-dzati qala fi syarhil jami'i adzati adzatu adzatu wal jawharu wal ainu wal jasatu wal jussatu wal jussatu alfadun mutaqarribatun ai mutaqarribatun oh mutaqarribatun al muradu biha ma yuqabilu al makna ma yuqabilu al makna ma yuqabilu al makna taib intaha. Naam. Di dalam kitab syarhul jami adzat itu apa sih adzat jauhar ain jussah itu alfadun mutaqaribah, lafad-lafad yang memang mirip. Ya. Nah, wal muradu minha yang dimaksud dengan lafad-lafad ini zat, jauhar, ain, jussah itu ma yuqabilul makna. Yang kebalikan ya dari lafad atau kalimat makna. Ya, kalau saya katakan as-safar ghadan, safar itu makna. Bukan zat, enggak ada zat yang hakikatnya namanya safar tuh enggak ada. Paham enggak sini? Enggak ada. Hakikatnya itu apa enggak ada? Zatnya. Namun kalau Zaidun, zat apa? Makna. Zat. zat, bukan mana, ada orangnya. Al-hilal, hilal itu zat apa mana? Hah? Zat. Hilal. Nah, hilal. Paham ke sini? Memang ada bulan sabitnya itu. Ya, zatnya, ainnya, jussahnya, jauharnya. Ya, bisa dipahami sini. Nah, sedangkan dzarab zaman dia hanya bisa menjadi khobar atau muta'alik dengan khobar mahdzub dari isim makna, dari isim zat, bukan isim makna. Ya. Taib. Afwan. Hanya dari isim makna, bukan dari isim zat. Maka enggak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Enggak bisa. Ya, dia hanya bisa dari isim makna. As-safaru al-yauma. Taib. Ya. Al-qitalu al-yauma. Peperangan hari ini. Nah. Terus lanjut. Walhasilu mimma dzakarahu al-musannifu anna dzurfa imma makani aw zamani. Fa in kana makaniyan jaza ayakhbaru bihi an jaza jaza ayakhbaru bihi ayukhbaru bihi ayukhbaru bihi an asma'iz zawati wal ma'ani nahwu zaidun khalfaka wal ilmu indaka al ilmu itu mubtada tuh wa al ilmu wa al ilmu indaka wa in kana zamaniyan mansuban kana au marfu'an au majruran jaza jaza jaza ayukhbaru bihi an asma'il ma'ani duna az-zawati fataqulu as-sawmu al-yawma wa as-safaru ghadan lihusuli al-fa'idati. Naam. Walhasil mimma dzakara musannif, maka kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh musannif anna dzarfa imma makani au zamani, ala bahwa dzaraf apakah dia dzaraf makan, dzaraf zaman. Fa in kana makaniyan, kalau dia dzaraf makan, jaza ayukhbaru bih an asma'iz zawat wal ma'ani, dia boleh jadi khobar dari mubtada yang berupa isim-isim zat maupun isim makna. Zaidun khalfaka, lihat khalfa dia isim apa, dzaraf apa, makan. Nah, lihat dia setiap mubtada-nya adalah Zaidun. Zaidun isim zat apa makna? Zat. Boleh. Al ilmu indaka. Indaka dzarab ya, makan. Boleh enggak? Ya apa dari mubtada dari al ilmu. Ya, dia jadi khobar dari mubtada al ilmu. Al ilmu isim zat apa makna? Makna. Boleh. Nah, kalau dia dzarabnya dzarab makan. Wa in kana zamaniyan ma, ya. Nah, adapun kalau dzarabnya adalah dzarab zaman, baik dia mansub, marfu atau majrur, jaza yukhbaru an asma'il ma'ani, dia hanya boleh menjadi khobar dari mubtada-mubtada yang isim ma'ani dunat zawat, bukan isim-isim zat. Ya. Fatakul as-sawmu, sawmu isim ma'ani. Ya, al-yawma wa safar ghadan li husulil fa'idati, karena adanya fa'idah. Ya, lanjut lagi bibit. Wa la taqulu zaidun al-yawmu bi raf'i al-yaumi wala zaidun yaumal jum'ati bin nasbi wala zaidun fil yaumi bil jarri li adamil fa'idati. Nah, ini ada korelasinya dengan yang beliau sebutkan, wa in kana zamaniyan mansuban kana au majruran au marfu'an, itu. Nah sekarang kalau dzarabnya dzarab ya zaman, baik dia rafa, nasab, khafat atau jar, dia enggak bisa jadi khobar dari mubtada yang merupakan isim zat. Ya, maka kita tidak, Anda tidak boleh mengatakan Zaidun al-yauma dengan al-yaumu dengan rafa, sekalipun Zaidun yaumal jumu'ah dengan nasab atau Zaidun fil yaumi, enggak bisa. Kenapa? Li adamil faedah. Enggak ada faedahnya. Zaid al-yauma pada hari ini, fil yaumi pada hari ini. Ya. Zaid al-yaumu. Ya, pada sebuah hari. Ya. Enggak ada. Enggak ada faedahnya. Ah. Tay barakallahu fiik. Muslim. Baca Muslim. Thumma qala syari fa ma qaulul arabi al-lailata al-hilalu binasbi al-lailata ala annahu khabarun muqaddamun wa wal hilalu mubtada'un mu'akhkharun wa nahwu dhalika mimma dhahiruhu annahu akhbara fihi bi dzarfi zamani anidzati fa huwa muawwalun bi taqdiri ismin ma'na mudafun ila taqdiri ismi ma'nan bi taqdiri ismi ma'nan mudafun ila dzati wal aslu al-lailata ru'yatul hilali wa ru'yatu ismun ma'na ma'nan ismu ma'nan fal ikhbaru fil haqiqati innama huwa an ismil ma'na an ismil ma'na la aniz zati hadha madhhabu jumhuril basriyina wa dhahaba ba'duhum ila jawazil ikhbari bizamani aniz zati lakin bisyarti ayyufida ka ayyata khassasa az-zamanu biwasfin nahnu fi yawmin baridin aw bi idafatin nahnu fi syahri rabi'in aw bi alamiyatin nahnu fi ramadana aw bi ghairi dhalika fa in lam yufid lam yujaz kama taqaddama. Wa amma qaulul Arab, adapun orang-orang Arab yang mengatakan al-lailatal hilalu, hilal isim zat, dan kaidah mengatakan wala yukhbaru bidzarfi zaman anizzat, enggak bisa ya dengan dinasabkan al-lailah ala annahu khabarun muqaddamun, bahwa dia sebagai khabar muqaddam. Naam. Wal hilalu mubtada'un muakhar. Nah, sedang ini yang iskalnya hilal isim zat. Ya, al-lailah dharab zaman, enggak boleh jadi khabar dari mubtada yang berupa isim zat. Terus gimana takhrijnya? Ya, wa nahu dzalika mimma dhahiruhu, dan yang semisal ini ya dari hal-hal yang nampaknya zahirnya annahu akhbara fihi bidzarfi zaman, bahwa dijadikan khobar dari mubtada yang zat tadi berupa dorob zaman anid zat dari mubtada yang berupa isim zat. Nah, gimana takdirnya atau solusinya, takhrijnya? Fahuwa muawwalun, maka ditakwilkan saja ya, ditafsirkan bitakdirismin makna, dengan diasumsikan ada isim makna mudofun ila zat, yang diidofahkan kepada zat. Wal aslu, asalnya al-lailata ru'yatul hilali, maka ru'yah inilah mubtada muakhar, yang dia menjadi mubtada dari dorob zaman, dan dia boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena dia isim makna, bukan isim zat. Berbeda dengan hilal yang menjadi mudofun ilainya, dia isim zat, dia enggak boleh jadi mubtada. Maka kalau dikatakan orang-orang Arab mengatakan al-lailata al-hilalu, ya, al-hilalu bukan mubtada. Ya, namun dia adalah apa? Mudofun ilaih dari mubtada yang mahdhuf. Ya, akhirnya secara i'rab dia diposisikan seperti mubtada secara i'rab. Farru'yatu ismul ma'nan, isim makna. Ya, bukan isim zat. Ada enggak zat wujudnya gitu? Ar-ru'yah, yang namanya ru'yah, melihat, enggak ada. Namun ada enggak wujudnya? Hilal, ada enggak? Ada. Nah, berarti hilal itu isim zat, dia enggak boleh. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, berarti boleh dong ditakwilin. Zaidun godan. Ya, Zaidun godan. Wah, boleh dong takwil. Bisa aja, tapi enggak bisa kan itu jadi mubtada si Zaidun. Berarti si Zaid aslinya mudhofun ilaih ya, dari mubtada yang merupakan isim makna. Takdirin aja saumu Zaidin godan gitu. Saumu Zaidin godan. Namun kita enggak boleh ngada-ngada. Kenapa? Kenapa? Karena enggak ada wujudnya orang-orang Arab dahulu mengucapkan kayak gitu. Adapun al-lailah ya, al-hilalu, ada wujudnya orang Arab dulu mengucapkan itu. Ya, namun kalau kita bilang Zaidun Godan, loh kok enggak boleh? Ah, ente enggak paham ini. Zaid ini memang isim dzat, tapi dia mudhofun ilaih dari mubtada yang mahdhuf isim ma'na. Takdirnya Safaru Zaid Godan. Enggak boleh, enggak ada orang Arab yang ucap kayak gitu. Ya. Taib. Enggak boleh. Wal aslu al-lailata ru'yatul hilal. Melihat hilal malam ini. Faru'ya ism ma'nan, dia ism ma'na. Fal ikhbaru fil haqiqati innama huwa an ismil ma'na la an dzat. Maka khobar yang dijadikan dari mubtada tadi, pengkhobaran dengan zaman izorab zaman tadi, itu dari mubtada yang merupakan isim makna, bukan isim zat. Wahada madhabul jumhuril basrin, inilah pendapatnya mayoritas ulama nahu yang ada di Basrah. Wadahaba ba'duhum ila jawazil ikhbar bizaman anidzat. Namun sebagian mereka, berarti minoritas dari ulama basriyin, itu berpendapat bolehnya ya menjadikan khobar dengan dzorob zaman dari isim zat. Ya, nah ini yang sebagian mereka masih membolehkan, lakin bisyarti ayyufida. Namun dengan syarat memberikan faedah. Tapi kalau Zaidun al-yauma, ah, ada mul faedah, enggak ada faedah. Ya, Zaidun al-yauma, Zaidun godan, enggak ada faedah. Nah, boleh dari ya dzorob zaman ya menjadi khobar dari isim zat kalau adanya faedah. Nah, adanya faedah itu gimana? Ka ayyu takhassasa az-zaman. Semisal dzorob zamannya ditakhsis. Ditakhsis itu dengan apa? Ya. Nah, sama kayak antum mempelajari mubtada nakirah. Boleh itu nanti ditakhsis dengan apa? Diberikan wasaf. Ya, diberikan sifat na'at, diberikan diidofahkan begitu. Taib. Nah, jadi ditakhsis. Apakah dengan diberikan wasaf? Ya, wasaf yaitu na'at. Nahnu isim dzat. Fi yaumin baridin tuh boleh. Tapi kalau nahnu fi yaumin enggak ada faedahnya. Biar ada faedah gimana? Kasih na'at. Nahnu fi yaumin baridin. Kami pada suatu hari yang dingin. Nah, ada faedah enggak? Ada. Atau dengan diidofahkan taksisnya, nahnu fi syahrin rabi'in. Nah, boleh. Ada faedah. Ya, au bi alamiyatin, atau dengan kasih alamiah. Nahnu fi ramadana. Nah. Au bi ghairi dzalik, atau yang semisalnya fa illam yufid lam yajuz kama taqaddama. Namun kalau enggak ada faedahnya, enggak boleh. Nah, sudah selesai sini ya. Bisa dipahami mengenai khobar dari dzorob zaman dari mubtada yang berupa isim makna. Dan tidak boleh dari isim zat kecuali ada faedah. Dan dihasilkannya faedah dengan tadi. Dikasih wasaf, idofah atau alamiah. Alamiah. Ya, majrurnya itu alamiah. Qala wa yajuzu ta'addudul khabari, dan boleh khobarnya ta'addud, artinya berbilang. Nahu Zaidun katibun syairun. Nah. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Di ayat ini mana mubtada-nya? Wa huwal ghafurul wadud. Huwa al-ghafur khabar awal, al-wadud khabar tsani, dzul arsyil majid dzunya khabar tsalits wa mudaf. Ya, al-arsy mudafun ilaih, al-majidu khabar rabi, fa'alun lima yurid fa'alun khabar khamis. Lima yurid, lamnya lam harfu jar, manya ma isi mausul bimakna alladhi. Ya. Nah, yurid, lima yurid, manya kan ma mausul. yurid silah mausul la mahala lahu minal i'rab. Nah, berarti berapa khobar tuh? 5. Hanif, baca Hanif. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu wa yajuzu ta'addudul khobari ila akhir, ay annal asla fil mubtada'i an yukhbaru anhu bi khabarin wahidin nahwu zaidun qa'imun, wa yajuzu 'ala sahihi ta'adduduhu lil mubtada'i li mubtada'in wahidin bi ghairi harfi 'athfin nahwu zaidun katibun sya'irun wa kal ayati fa zaidun mubtada'un wa katibun khabarun awwalun wa sya'irun khabarun sanin wal ghafuru khabarun awwalun li huwa wal wududu khabarun sanin wal wududu khabarun sanin wa dzul arsy khabarun salisun khabarun salisin salisun salisun ya wal majidu khabarun rabi'un wa fa'alun lima yurid fa'alun ni aja itu yang khabar khamis wa fa'alun khabarun khamisun. Nah. Wa innama jaza dhalika li anna al-khabara kan'ati wasyai'ul wahidu kan'ati wasyai'afan wasyai'ul wahidi. Nah, ma'tuf ka an'ati wasyai'ul wahidu al-wahidi yajuzu an na ya ayun at ayun ata ata bi aksa bi aks bi aksa bi aksari bi aksara bi aksara min na'tin min na'tin nahwu jaa zaidul katibu sya'iru wa li annahu aidan hak hukmun wasyai'u al-wahidu yajuzu an yahkumu alaihi an yuhkama alaihi bi aksara min hukmin bi aksara min hukmin. Nah, terus wal mani'u lit-ta'addudi yuqaddiru lima 'adal khabari al-awwali fayaqulu Zaidun katibun wa huwa syari' wa huwa sya'irun wa hakadha wa hadha khilaful dhahiri. Nah. Baik. Kasih ke Syahrul nanti. Di belakang. Nih, telu. Ya. Lihat, perhatikan yajuz ta'addudul khabar ila akhir ay annal asla bil mubtada ayukhbaru anhu bi khabarin wahidin. Hukum asal pada mubtada dia hanya ya diberi khabar dengan satu khabar aja, zaidun qaimun. Hukum asalnya itu. Ya. Beda kalau nikah ya. Sebagian ulama mengatakan hukum asal nikah dua bukan wahid. Nah. Jadi gitu, Pak Priyadi, khobar aja boleh ta'adud. Nah, itu khobar tuh, iya lah. Sampai berapa khobar, apa? Berapa? 5. Itu. Saya mubtada anti bagaikan khobar. Yang saya membutuhkan anti. Gitu. Kita sembunyiin tuh. Padahal ada. Mubtada lahu marfu, sabda masabda. Khobar. al khobar, sembunyiin aja tuh. Kalau dia baru belajar ini cuma rusul gajrumnya kan dia nggak ngerti tuh. Oh iya, masya Allah. Kita sembunyiin juga tuh bahwasanya yang namanya khobar boleh berbilang. Saya mubtada anti khobar. Gitu manto antum cuman ngerayunya nun mati aja. Saya bagaikan nun berjumpa dengan lam, terlihat tapi tak dianggap. Itu gom bilagun, terlihat tapi tak dianggap. Enggak dilihat kan ya. Tambahin lagi nahu-nahu, aku hanya bagaikan hamzah wasol yang hanya dibaca di awal-awal, manis hanya di depan, di tengah-tengah aku dilupakan, terlihat tapi tak dianggap. Gitu mantap. Gombalannya antum sakit tak berdarah mulu sih. Mantap, mantap. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wa yajuz 'alal sahih, boleh menurut pendapat yang sahih. Ta'adduduhu. Ya. Boleh ta'addud khobar. Ya, li mubtada'in wahidin, bagi satu mubtada. Ya. Bighairi harfi atfin, tanpa ada huruf atof. Kalau ada huruf atof ya bukan khobar namanya. Bukan khobar sani, ma'tuf. Ya. Kalau saya katakan Zaidun katibun wa syairun, ya syairun berarti bukan khobar sani. Tapi dia adalah ma'tuf ke katib. Kenapa? Karena ada huruf waw. Nah, coba perhatikan Zaidun katibun syairun. Enggak cocok kita katakan Zaidun katibun syairun. Ya. Zaid adalah penulis, penyair. Penyair. Boleh sih jadi na'at. Tapi ghair mustaqim ya. Lebih bagus dia khobar sani. Ya. Maka Zaidun mubtada, katib khobar awal, syair khobar sani. Ya. Karena nanti kalau syair jadi khobar, jadi na'at, na'at siapa? Pasti na'at man'utnya adalah katib, bukan Zaidun. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ya Zaid, kalau misalkan Zaidun, Zaidunnya ma'rifah, syairnya nakiro. Itu enggak boleh. Faris ngantuk. Kok mantap aja gitu mulu. Percuma antum ngantuk karena udah bilang. Jangan ada yang ngantuk. Kan anda boleh antum ngopi. Lagi ngaji boleh ngopi enggak? Boleh. Enggak haram enggak? Boleh. Ngopi boleh. Oh, langsung Bima ngeluarin kopinya. Mujahid kopinya mana Mujahid? Oh, joinan. Kalau ada yang satu rabies, ebola, nggak takut ketularan. Yang ini busung lapar, yang ini ebola, ini rabies, nggak takut ketularan apa? Hah? Omikron, delta, apa? Iya dan bila. Join-joinan, Mujahid, Meherin. Kalau Herin mah sultan. Gelasnya sendiri, enggak mau dia dijoin-joinin. Mujahid join ya, maaf aja ya. Oh, jadi join-joinan antum ngopinya. Siapa aja yang join-joinan? Bima gitu. Siapa aja? Semua. Hah? Antum join mana, Sat? Tahu bisa ya. Kali aja menjadi perkantriannya. Bodoh amat. Ahmad join-joinan juga ngopi antum. Oh Paling sama nabi doang. Oh, udah lah sendiri-sendiri. Ntar ada ini apalagi kok jigongnya jatuh. Ilernya jatuh. Terus join. Ya tumpah kan. Aduh, jangan join. Mending ngambil dikit-dikit kelasnya. Ya. Join. Ya. Kayak apa aja. Pantes kalau penyakitan sama, sakitnya sama. Yang satu bengek, yang lain bengek juga. Tularan itu. Karena join ngopi. Yang ini bengek, yang itu bengek. Ya. Kan semua orang virusnya macam-macam, ada yang Ebola, busung lapar. Hah? Ya mungkin lah. Ada penyakit bawaan kan. Ya, ada yang korengan, ada yang apa? Kudis. Bisulan antum. Kan emang enggak juga. Ya. Jangan join lah, ngopi lah. Kalau ngopi itu joinnya gini aja nih. Bukan gelasnya. Aduh. Parah dah. Sama-sama bengek bareng tadi. Mana lihat tadi? Hah? Wakal ayah dan seperti ayat. Fa Zaidun mubtada katibun khabar awal syair khabar sani. Wal ghafur khabar awal di ayat. Huwal ghafurul wadud. Khabar awal dari huwa. Al wadud khabar yang kedua. Zu khabar yang ketiga. Majid khabar yang keempat. Fa'alun khabar yang kelima. Adapun limanya lam harfu jar, ma-nya ma mausul nanti muta'alliq dengan fa'al. Baik. Wa inna majaza dzalika, boleh ini khabarnya ta'addud. Li annal khabara kana'ti, karena yang namanya khabar itu seakan-akan dia seperti sifat. Wa syai'i al-wahidi, seperti sesuatu yang sama. Wa yajuz ayun ata, kan boleh dina'atkan bi aksara min na'tin, lebih dari dua na'at. Saya katakan ja'a Zaidun al-katibu asy-syairu al-jamilu. Ya. Baik. Telah datang Zaid al-katib asy-syair al-jamil. Ya, at-tajir al-muwahhid. Ya, semua bisa. Li'annahu aidan hukmun. Ya. Karena dia juga hukum secara istilah. Ya, dia artinya dihukumi sebagai khobar secara istilah si na'at ini. Ya. Wa syai'u al-wahidu. Dia seperti sesuatu yang sama. Wa yajuz ayuh kamali bi aksara min hukmin. Hukum itu artinya khobar secara istilah. Ya, karena yang namanya na'at dia khobar, sesuatu yang sama lah. Boleh makanya dijadikan khobar. Ya, lebih dari satu hukum, satu khobar. Wal mani'u minat litta'adudi, ya, yang mencegah dari khobarnya berbilang yuqaddiru lima adal khobar, itu ditakdirkan dengan selain khobar, selain khobar awal. Fayaqul, misalnya ada yang mengatakan Zaidun katibun wa huwa syairun. Nah, berarti ya, ini mencegah ya, adanya ta'adud khobar. Zaidun katibun wa huwa syairun. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah diiringi oleh waw. Waw haliyah. Ya, wahakada. Wahada khilafu zahir. Dan ini menjadi hukum zahirnya. Thumma qala al-musannif wa qad yataqaddamu alal mubtada. Dan terkadang khobar dia mendahului mubtada. Ya, jawazan nahu, ya, hukumnya jawazan, boleh-boleh aja. Nahu fid dari Zaidun. Awujuban, wajib didahulukan khabar daripada mubtada. Nahu aina Zaidun. Ya, kenapa? Karena aina yang menjadi khabar dari mubtada Zaidun, dia lahu sodaroh, punya hak untuk didahulukan berupa status dia sebagai istifham. Wa innama indaka Zaidun. Nah, ini juga nih. Wa innama indaka Zaidun, dan yang di sisimu itu adalah Zaid. Ya. Kenapa? Karena mubtada'nya itu dihasar, dibatasi dengan innama. Begitu. Wa innama indaka Zaidun. Ya. Maka khobarnya indaka wajib didahulukan. Kenapa? Ligorodil hasr mubtada, untuk tujuan membatasi pada mubtada. Yang di sisi engkau hanya si Zaid. Nah, ini berarti wajib taqaddumul khobar ala mubtada. Ini ya, karena Zaid khobarnya berupa istifham, dialah husodaro. Yang kedua, mubtadanya di ya, di hasr. Ya, dengan adatul hasr, adatul hasr innama, atau nanti ya ada mustasna illa ya. Wa ma fil masjid illa herlin, gitu ya. Wa ma fil masjid illa herlin, misalkan. Wa qawlihi ta'ala am qulubin aqfal, am ala qulubin aqfaluha, ya, am ala qulubin aqfaluha. Perhatikan, mana mubtada'nya? Hah? Aqfal. Mana khabarnya? Ala ala qubu, ala ala qulubin. Ya. Kenapa di ya, khabarnya itu didahulukan ala ala qulub, ala qulubin daripada mubtada? Ya, karena kalau khabarnya nanti diakhirkan aqfaluha ala qulubin, perhatikan aqfaluha. Aqfal mubtada itu diidhofahkan kepada dhamir ha. Haknya itu nanti kembali kemana? Nah, kalau misalkan aqfaluha ala qulubin, haknya kembali kemana? Yang namanya domir kembali ke sebelumnya. Masa aqfaluha ala qulubin, haknya kembali kemana? Hah? Paham gak sini? Bisa dipahami ya? Wanahu fiddari rojulun. Juga pada contoh fiddari rojulun, ya, ini juga wajib khobar itu ya fiddari rojulun dikedahulukan, khobarnya rojulun diakhirkan. Beda tadi fiddari Zaidun, boleh jawazan, boleh Zaidun fiddar, boleh fiddari Zaidun. Namun ini nakiro, ya, nakiro. Kan pada pembahasan yang sebelumnya mubtada nakiroh boleh asal punya musawwik. Musawwiknya apa? Ditakdim khobarnya. Kayak begini. Ya. Baik, wajib khobarnya ditakdim. Karena kalau diakhirkan rajulun fiddari, nanti akan diasumsikan bahwasanya fiddari itu adalah sifat dari nakiroh. Ya. Karena yang namanya nakiroh, dia mesti memiliki wasaf, dia mesti memiliki na'at yang mengkhususkan dia dari statusnya sebagai nakirah supaya bisa jadi mubtada. Ya. Sama kayak mubtada nakirah kan boleh tuh. Rajulun karimun fiddari. Ya. Boleh enggak jadi mubtada si rajulun? Boleh. Nah, nakirah boleh dia. Boleh dia jadi mubtada. Asal statusnya dia berubah jadi marifah, atau ada yang mengkhususkan keluar dari hayis yang namanya nakiroh, ya, dengan ditaksis. Kalau nakiroh kan umum, dengan ditaksis. Taksisnya itu apakah ada musawik berupa ada istifham, ada naat, ada mudafun ilaih, ya, ada mudafun ilaih yang nakiroh, ya, naam seperti itu. Kalau enggak bisa juga, ya udah. Berarti dia diakhirkan. Karena kalau dikedepankan, dia mesti nyari taksis. Apa taksisnya? Kalau enggak ada, rajulun fiddari. Nanti fiddari dijadiin taksis buat dia. Akhirnya nanti disangka rajulun fiddari, fiddari itu adalah na'at. Ya. Na'at dari rajulun. Bisa dipahami sini? Ah. Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala syarihu rahimahullah wa qad taqaddamu ila akhiri. Ai wa qad yataqaddamu ala ila akhir terus. Ai anal asla fil khabari an yata'akhkhara anil mubtada'i li'annahu wasfun wasfun lahu fil ma'nan fil ma'na wa haqqul wasfi an yakuna muta'akhkharan anil mausufi wa qad yataqaddamu alayhi wa qad yataqaddamu alayhi ala khilafil asli ima jawazan wa dhalika haitsu lam ya'rid lam yu'rad lam yu'rad lahu ma yamna'u man min taqdimihi nahu fid dari zaidun fa zaidun mubtada'un mu'akhkharun wa fid dari khabarun muqaddamun alayhi jawazan bidalilin jawazi bidalili jawazi ta'akhiri ta'akhirihi ta'khirihi alal asli fataqulu zaidun fid dari wa masaluhu qawluhu wa misluhu qawluhu ta'ala salamun hiya. Hai, ini dulu. Wa qul wa qad yataqaddamu 'alal mubtada, khabar terkadang didahulukan dari mubtada. Ai annal asla fil khabar ay yata'akhkhara 'anil mubtada. Hukum asal khabar dia diakhirkan dari mubtada li annahu wasfun lahu fil ma'na. Karena secara makna dia adalah seakan-akan wasf atau na'at dari si mubtada. Yang namanya wasf itu diakhirkan dari mausuf. Yang namanya na'at diakhirkan dari man'ut. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Nah. Enggak dikatakan ja'a al-karimu Zaidun. Kalau dikatakan ja'a al-karimu Zaidun, berarti apa yang menjadi fa'il dari ja'a? Hah? Ja'a al-karimu Zaidun. Siapa yang menjadi fa'il? Al-karimu. Nah. Zaidunnya berarti menjadi apa? Badal. Udah lain kan? Oh, maksud saya na'at. Oh, enggak gitu. Ja'a Zaidun al-Karimu. Nah, saya dipahami ya? Baik. Wa haqqul wasaf, dan haknya wasaf, sifat, na'at, ayakuna muta'akhiran anil mausuf. Dia mesti diakhirkan dari mausufnya, man'utnya yang disifatinya. Waqad yataqaddamu alaihi ala khilafil asl. Nah, khabar terkadang dia mendahului mubtada namun menyelisih hukum asal. Nah, hukumnya ini ima jawazan, apakah boleh? Wadzalika lam yu'rad lahu. Nah, apabila tidak dipalingkan darinya mayamna'u min taqdimihi. Ya, ada yang mencegah, ya, ada yang melarang dari didahulukannya. Kalau enggak ada mani, enggak ada pencegah, ya enggak apa-apa. Fidari Zaidun, boleh. Zaidun mubtada muakhar. Fidari khabar muqaddam alaih. Ya, jawazan. Ini boleh hukumnya. Kenapa? Bidalil jawazi ta'khirihi alal asal. Karena boleh juga diakhirkan dari asalnya. Zaidun fidari ini. Khabarnya diakhirkan. Ya, alal asli. Dengan mengikuti hukum asalnya. Wa minhu qawlu ta'ala salamun hiya. Hiya salamun. Boleh juga. Nah, jawazan. Wa imma wujuban. Nah, Pak Priyadi, ayo baca. Bismillah. Thumma qala syarih hafiru hafizahullah ta'ala wa imma wujuban wa dhalika idha arada lahu idha urida idha urida lahu ma yujabu dhalika ma yujibu dhalika ma yujibu dhalika faman dhalika famin famin dhalika an yakuna mutadommanan mutadomminan mutadomminan lima lahu sodrul kalami kal istifhami nahu aina zaidun, fa aina khobarun mana? Ini ada nih. Oh sini aja kalau nggak tahu diri, kalau nggak tahu diri sini aja. Eh terus fa aina khobarun muqaddamun wujuban. Kayak Paris dulu ya, Paris ya, di Sakan sana ya. Ustaz Yusuf lagi ngajar antum BAB ya. Di Sakan bawah ya. Nugraha dulu ya. Ustaz Yusuf lagi ngajar pada kebawahan ya. Pasti ingat enggak? Fikri. Kan Fikri yang ngadu tuh laporin tuh. Apa Ihsan? Aduh. Terus lanjut li'annahu ismu istifhamin li'annahu li'annahu ismu istifhamin li'annahu ismu istifhamin lahu sadrul kalami kalami ya sadrul kalami wata wata'khirihi wata'khiruhu wata'khiruhu munafin munafin lis lis sodarati wa min dhalika an yakunal mubtada'u mahsuran nahu innama indaka zaidun wa ma fid dari illa zaidun fal khobaru fi hadainil mithalaini muqaddamun wujuban li ghurudi li ghurudi li ghurudi li ghurudi hasril mubtada'i. Nah cukup. Fa min dzalika ayyakuna mutadamminan lima lahu sadru kalam. Nah kan terkadang tanda ima wujuban wa dzalika idza urida lahu ma yujibu dzalik. Nah hukumnya terkadang khobar itu diwajib dikedepankan daripada mubtada. Ya. Apabila dialihkan kepada mubtada, artinya dihadapkan pada mubtada ma yujibu dzalik. Ada hal-hal yang mewajibkan hal tersebut. Dia mesti bagi khobar dia mesti ditakdim. Fa min dzalik di antaranya ayyakuna mutadamminan limalahu sadrul kalam. Yaitu si khobar ini dia mesti mengandung sesuatu hal yang ada sodrul kalam. Artinya sodrul kalam yaitu dia mesti didahulukan. Kalau istifham, semisal istifham. Aina Zaidun, gak boleh Zaidun aina. Ya. Aina khobar muqaddam, wujuban. Karena dia dorob. Nah, dorob apa aina? Zaman pemakan. Makanlah, kan lagi nanya, di mana? Ya. Baik. Masa aina manto godan? Mana manto? Besok. Apaan? Aina manto? Oh, fil hammam. Aina manto? Fi baiti. Aina manto? Fi kada wa kada. Masa aina manto? Qabla al-yawm. Ba'da al-yawm. Ba'da sanawat. Mana manto? Berapa tahun lagi? Ini mantok Pak UFO. Iya. Aina mantok. Ba'da sanawat. Ini nanti ya menjelang hari kiamat. Loh, kita lagi nanya mantok bukan kapan Dajjal turun. Contoh, kok kias malparik, kias aulan, apalagi antum gitu. Nanti sini, aina maka dorob, maka. Ya, nahu aina Zaidun, fa aina khabar muqaddam wujuban, ya nahu mustifhamin. Lahu sadrul kalam. Karena ini isim istifham yang dia memiliki hak untuk di awal kalam. wa ta'khiruhu munafin li sodaro. Kalau diakhirkan itu menafikan sodarohnya, hak dia untuk di awal. Ya, namanya isim-isim ham, dia lahu sodaroh. Ya, dia memiliki hak untuk dikedepankan. Ya. Hal Zaidun qa'imun, enggak ada tuh yang mengatakan Zaidun qa'imun hal, enggak ada. Kalau bahasa Indonesia baru. Ya. Apakah mantok udah datang? Apakah? Mantok sudah datang. Mantok sudah datang, apakah? Enggak nyambung juga dalam bahasa Indonesia. Mantok sudah datang, apakah? Apakah sidong? Sidong apakah? Apaan? Enggak nyambung. Ya. Wa min dzalika diantaranya, ya, yang membolehkan atau yang mewajibkan khobar itu ditakdim al-mubtada, ayakun al-mubtada mahsuran. Mubtadanya itu dihasr, dibatasi. Ya, innama indaka zaidun. Nah, berarti mesti ada adatul hasr. Semisal innama, ya. Innama indaka zaidun, jangan innama zaidun indaka. Ya. Karena kalau innama zaidun indaka nanti enggak dihasr itu. Jadi yang sesungguhnya yang di sisi engkau, di samping engkau hanya zaid gitu. Ya. Taib. Wa ma fil ardi illa zaidun. Fil ardi. Wa ma fid dari illa zaidun. Nah, ini mustasna mufarraq ya. Ya. Baik. Manya kan manafia, ya. Fil ard jar majrur. Hah? Hidari. Emang tadi Anda nyebut apa? Kok fil ard mana sih? Lebih demen ini di muka bumi. Baik. Ila harfu istisna. Dia ada tul hasar. Zaidun mubtada. Mubtada muakhar. Fal khabar fi hadainin misalain muqaddamun wujuban. Nah, khabar di dua contoh ini wajib ditakdim. Li gharadi hasril mubtada, untuk memberikan pembatasan pada mubtada. Ya. Baik. Wa min dzalika, ya, berikutnya gantian baca sini. Ya, siapa? Ilham, baca Ilham. Ilham coret pelan nih. Lihat nih, kayak suara ini mata-mata spionase. Ya, suara Intel nih. Ayo, Ilham. Bismillah. Wa min dzalika ayyattasila bil mubtada'i dhamirun ya'ud wa la ba'dil khabari nahu fid dari sahibuha wa qawluhu ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha fal khabaru fi hadaini mithalaini al mithalaini muqaddamun wujuban idza law idz law akhara law ukhira lau ukhira luzuma la lazima audu dhamiri ala mutaakhiri ala mutaakhirin lafdan warutbatan wa huwa la yajuz. Wa min dhalika an yuqi'a ta'khirul khabari fi labsil dhahirun nahu fid dari fi labsin dhahirin nahu fid dari rajulun wa indaka malun fal khabaru fi hadaini al mithalaini muqaddamun wujuban idz law akhara law ukhira idz law ukhira apa latuhum latuhima latuhima annahum sifatun linakirati likauniha tatallabu tatlubu tatlubul wasfi wasfa wasfa tatlubul wasfa lil ya dilakukan li li li ini sepertinya salah ya li litakhassusi nah itu litakhassusi bihi salah huruf itu salah kurang hurufnya dipercetak kalau diganti apa tulisannya lam kha ta sa litakhassusi bihi talaban hasisan terus wa annal khabara muntadhiran muntadhiran wa annal khabara muntadhiran faltazimu faltuzima faltuzima taqdimuhu daf'an li hadha al-lubsu al-labsi al-labsi baik wa min dhalika di antaranya ilham ini ilham qiraahnya gimana ilham sama siapa antum Paris ya perlu banyak latihan ilham qiraahnya kalau Ahmad sama siapa qiraahnya Ahmad Fikri Ihsan gimana Ihsan si Ahmad udah mendingan kadang-kadang apa nih tadi qiraah enggak? Apa? Taib. Pemin zalika diantaranya hal-hal yang menyebabkan khobar itu ditakhir, wujuban. Ayat tasila bil mubtada domirun. Ada pada mubtada bersambung domir. Ya'udu ala ba'dil khobar. Kembali kepada sebagian khobar. Fidari sahibuha. Ini gak mungkin sahibuha fidari. Nanti hanya kembali kemana? Atau pada firman Allah am ala kulubin akfaluha. Gak mungkin akfaluha ala kulubin. Ini gak bisa. Ya, karena haknya itu mesti kembali ke kulub. Ya, fal khabar fi hadaini lil misalain muqaddamun wujuban. Wajib ditakdim. Itlau ukhirasan karena seandainya jika ya, jika dia diakhirkan khobarnya, lalazima audud domir ala mutaakhirin. Nanti akan melazimkan domir kembali kepada yang diakhirkan lafdan baik secara lafad mau awwarutbatan maupun secara rutbah tingkatan. Wah, walaya juz ini enggak boleh. Pemin zalik diantaranya sebab khobar itu mesti diakhir ditakdim. Ayuqia takhiru khobar fil labsin zahirin. Bahwa kalau diakhirkan khobarnya dari mubtada, mubtadanya duluan, nanti akan menyebabkan yuk, akan menyebabkan labes, ya, kerancuan yang zahir yang nyata. Contoh fid dari rojulun, indaka malun. Fal khobar fi hadainin misalain muqaddamun wujuban. Khobar pada dua contoh ini wajib didahulukan. Itlau ukhira karena kalau diakhirkan ya. Malun indaka rajulun fid dari la tuhima nanti akan diasumsikan disalahpahami annahu bahwasanya indaka dan pada fidori fid rajulun fid dari itu sifatun lin nakira sifat dari nakira kan mubtadanya nakira ya likauniha karena yang namanya nakira kondisinya statusnya tatlubul wasfa dia mencari wasaf naat ya litakhas litah litakhtassi bihi ya atau lamnya itu lam ini ya lam ta'lil litakhtassa bihi supaya mengkhususkan dia ya sehingga nakirahnya menjadi takhsis mukhassas talaban hasisan ya nanti si nakiro menuntut ada wasap yang mengkhususkan dia dengan tuntutan yang hasis, yang cepat, mesti segera. Ya. Wa annal khabara muntadhirun, sedangkan si khabarnya menunggu. Mana nih? Gitu kan? Sama kayak antum mengatakan rajulun karimun. Mana khabarnya? Enggak ada. Ya, khabarnya mana? Karimun apa? Sifat. Ya, terus khabarnya mana? Ya, khabarnya mana? Rajulun karimun. Mana khabarnya? Ya enggak? Masih menunggu. Faltu zimat taqdimuhu, maka diharuskan ditakdim khabarnya. Kenapa? Daf'an lihadzal labsi, dalam rangka menolak, menghindari kerancuan ini. Ya. Baik, nanti pembahasan waqad yuhdafu kullun minal mubtada wal khabar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.